صلى الله عليه وسلم ألزم على أسير في الجنة إذا ألم يعرف عقباه عقاب الذل المجوفي. قلت مرحبا يا جبريل. قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه مسك المسك الأكبر. صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه. Mencapai usia 2500 tahun dan mengemban risalah kenabian selama 950 tahun dan sedemikian banyak umat terdahulu mencapai usia ribuan tahun atau ratusan tahun. Umat yang terpendek usianya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat jarang mencapai 100 tahun. Namun amal pahala mereka dikalikan 10 kali hingga 700 kali lipat umat Sayyidina Muhammad. 60 tahun mereka bisa menjadi 600 tahun atau 700 kali lipat anugerah Allah untukmu dan kalian. Segala puji bagimu wahai Allah yang telah memilih kami sebagai pengikut Muhammad Rasulullah. Waktu yang singkat di muka bumi, namun kau lipat gandakan 10 kali lebih besar pahala kami minimal hingga 700 kali lipat. Demikian riwayat Sahih Bukhari, dan di dalam Sahih Muslim bahkan 700 kali lipat dan lebih, bisa saja lebih dari 700 kali lipat. 10 tahun usia kita bisa berubah menjadi 7000 tahun ibadah dengan kehendak Allah. Hadirin, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah yang juga lebih dari itu, yaitu satu malam Lailatul Qadar yang satu malam itu lebih daripada 1000 bulan. Hadirin, Allah memberi lebih dari itu, memberi lagi dan memberi lagi. Mereka yang telah mempunyai gunung-gunung dosa dan kesalahan, jika mereka bertaubat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi mereka yang bertobat, beriman, beramal saleh, Allah ganti gunung-gunung dosa mereka dengan gunung-gunung pahala. Hadirin hadirat, di mana pernah kau dengar ada kasih sayang dosa berubah menjadi pahala? Yang kita tahu kalau orang salah diampuni, tidak ada orang salah diubah jadi diberi hadiah, kecuali Allah memuliakan hamba yang bertobat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menerima hamba yang bertobat dengan kegembiraan dan cinta, sehingga ketika Rasul bercerita seseorang membawa seluruh hartanya dalam tunggangannya, di dalam keledai atau kudanya, seluruh emas dan harta dibawa di situ semua, lalu kehilangan saat dia tidur bangun hartanya dan hilang semua, gimana sedihnya? Sahabat berkata, pasti sangat sedih wahai Rasul. Dia bangun tidur dengan penuh duka, mencari-cari kudanya atau keledainya yang membawa semua hartanya yang hilang. Lalu ia kelelahan, tertidur lagi. Saat ia bangun, kuda dan hartanya sudah di depannya. Di mana gembiranya? Kata Rasul. Pasti sangat gembira wahai Rasul. Rasul bersabda, Allah lebih gembira menerima hamba berdosa yang bertobat dari gembiranya orang yang kehilangan seluruh hartanya dan kembali lagi kepadanya. Apa arti tobat untuk Allah? Allah tidak butuh tobat kita, tapi samudera kasih sayangnya memeluk dan mencintai hamba yang bertobat. Oleh sebab itu, hamba yang paling dicintai Allah, Sayyidina Muhammad SAW, beristighfar dan bertobat 70 kali setiap harinya, padahal beliau tidak mempunyai dosa, karena beliau ingin sampai ke derajat mulia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba yang bertobat dan mencintai hamba yang suka mensucikan diri. Perbanyaklah tobat dan keinginan untuk bertobat. Jika bisikan setan membisikkanmu, kalau kamu tobat dari dosa sekarang, nanti tetap lagi maksiat dari munafik kamu sama Allah. Tidak demi Allah. Karena Allah itu tidak bosan menerima tobat. Aku tobat sekarang, kalau nanti kejebak dosa, aku akan tobat lagi. Karena Rasulullah sabda, inna Allah la yamin hatta tamillu. Allah tidak akan pernah bosan kalian yang punya sifat bosan. Allah tidak punya sifat bosan. Allah tidak akan pernah berhenti mengampuni. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jika air mata tobat mengalir, tetesan demi tetesan menangisi dosa kepada Allah. Seraya berfirman di dalam riwayat Imam Ahmad, yang Adam, Lau balagat dunubuka hanan sama, Dimasal hordani wabarakulak. Wahai Imam Adam, jika sampai dosa-dosamu mencapai ujung-ujung langit. Sekarang kita belum menemukan galaksi yang terbaru, yang baru ditemukan sebagai galaksi Andromeda, jaraknya 70 tahun, kecepatan cahaya dari bumi. Kecepatan cahaya itu berapa? 300.000 km per detik. 70 juta tahun kecepatan cahaya itu baru ditemukan dan belum ketemu ujungnya langit. Allah berkata, kalau dosa memenuhi ujung-ujung langit, lalu kau mohon pengampunan dosa pada kuatmu dosakannya, kekah yang lebih indah dari Allah, kekah yang lebih pemaaf dari ini, adakah yang lebih berhak dicintai dan dirindukan darinya, dan bagaimana sambutannya pada hamba yang merindukan Allah. Seraya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih Bukhari, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu jumpa dengan. Kau rindu jumpa dengan Allah, Allah rindu dengan. Kau ingin melihat yang maha indah, Allah juga rindu padamu. Inginkah melihat yang maha dan maha indah dan maha baik yang menciptamu dari tiada, siap memaafkan segala dosa-dosamu, siap mengampuni segala kesalahanmu, dan menyiapkan surga istana-istana termegah yang semakin detik semakin indah yang difirmankan oleh Allah. Bala ta'lamu nafsu ma'ruf biarahu min kurrati a'in jazakan bimakamu ya'malu. Manusia tidak tahu apa yang disiapkan Allah, hal-hal yang indah untuk mereka, balasan bagi kebaikan mereka. Dan Rasul bersabda dalam hadis Qudsi, adatu li'ibad yasalihin ma'la a'in ra'at wala udun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kusiapkan untuk hamba-hamba kepada Allah apa yang belum pernah dilihat matanya, belum pernah didengar telinganya, dan belum pernah terlintas dalam pemikirannya. Abadi triliunan tahun dalam keindahan, dan keindahan itu tatajaddad fi kulli lahdatin wa sa'ah. Keindahan itu kau masuk ke surga yang demikian indah, semakin indah setiap waktu dan kejar, semakin berubah kenikmatan, semakin indah. Itu yang disiapkan bagi para perindu Allah. Siapa mereka? Mereka orang yang banyak menyebut nama Allah. Man habba syai'an katsura dzikrahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu akan banyak menyebutnya. Maka beruntung mereka yang hadir di majlis zikir, karena sudah Allah inginkan dia duduk di majlis orang-orang yang dirindukan dan merindukan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahagia, ketenangan, kesejahteraan, keluhuran, kesucian, kemuliaan miliknya dan diberikan kepada yang dikehendakinya dan diberikan lebih kepada yang memintanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, makna di dalam rahasia kuburan di malam hari ini. Aku dan kalian berkumpul di dalam kemuliaan, di dalam undangan Allah untuk mencapai rizanya dalam rahmatku kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Saudara-saudara itu yang dimuliakan, malam hari yang luhur ini, malam hari di mana Allah mengingat, karena orang yang berzikir bersama itu, wa idzakarni fi malakin dzakartuhu fi malakin khairum minhum, yang mengingatku dan menyebut namaku di tempat yang ramai bersama-sama, maka aku pun mengingat dan menggemburkan nama mereka di tempat yang lebih ramai di lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, langit mengenal nama-nama orang yang suka menyebut nama Allah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita di kelompok mereka. Amin. Orang yang banyak berzikir, orang yang banyak berzikir itu adalah orang yang ditenangkan hatinya oleh Allah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تعويلها لأن بريمان دوقا من عناتين لأن مريات الله كتعويلها لأن مريات الله أكل من وحبتي بريمان أكي أكل من أنكر ومصيبات ومسلسائي. Di mana hati belum akan tenang kalau seandainya kesedihan masih menuntun kita? Di mana hati akan tenang kalau seandainya masalah belum selesai? Di mana hati akan tenang kalau masih ada yang mengganjal dari permasalahan kita? Menunjukkan orang yang berpikir itu akan tenang hatinya berarti akan diselesaikan seluruh masalahnya. Perbanyak zikir dalam aktivitasmu, pekerjaan, sekolah, rumah tangga, pria, wanita, dimanapun berada, ada kesempatan iseng-iseng SMS dengan teman, boleh-boleh saja di waktu kosong sesekali sambungkan hatimu dengan Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala, dengan GPRS, dengan SMS, dengan MMS, dengan teman sesekali sambungkan jaringanmu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala hingga hatimu bergetar mengingatmu, mengingat detik saat namamu dipanggil menghadapnya bulan demi bulan maju ke hadapan Allah. Sampailah kita mengingat kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala atas hadis yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika syaitanu rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna bainaka al-sawtar. Fasalli li rabbika warhar." Inna syarriyaka wal-amtar. Sungguh kami berikan padamu telaga Al-Kautsar untuk Sayyidina Muhammad. Maka Rasulullah SAW bersabda, saat aku berada di surga yaitu malam Mi'raj, beliau menghadap Allah, maka aku melewati sebuah telaga sungai yang sangat tinggi. Hakata urtibat dulu jawab, aku melihat telaga yang indah itu dikelilingi oleh kubah-kubah yang berlorong-lorong, kubah-kubah mutiara, ya, kubah-kubah mutiara yang berlorong-lorong dengan indahnya, dan pin dan apa hasilnya miskun alfar, yaitu minyak wangi yang indah. Yang masuk akal kita kok minyak wangi di pasir, ya, binu miskul akbar, bagaimana kok pijakan tanah adalah minyak wangi yang terwangi, yang sangat harum, tidak terlintas dalam pikiran kita. Tahu kita yang namanya pijakan kaki itu pasti tanah atau benda keras, jadi pijakan kakinya adalah minyak wangi. Tenggelam dong, tidak tenggelam dengan kehendak Allah. Air bisa menjadi keras seperti es, ini bukan es, tapi mis. minyak wangi pantainya. Lalu airnya itu sangat wangi. Jadi mereka kalau cuma untuk saja berjalan di dalam batu Bali, bicara sahih untuk tadi, bahwa menukil riwayat lainnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai hal ini, maka berkata Sayyidina Anas bin Malik, ya Rasulullah, aku mohon syafaat kepada di dalam perkembangan. Maka Rasul berkata, kau akan jumpa denganku di mizan, anak dan mizan timbangan amal, kau akan berjumpa denganku. Aku nunggu umatku timbangan amal untuk memberikan syafaat. Yang dosa lebih berat dari pahalanya akan diusahakan diringankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti berkata Nasrin Malik, kalau aku selamat di Nizan lalu bermasalah di waktu selanjutnya, maka Rasul berkata, anak indah sirat, aku juga akan ada di jembatan sirat saat umatku melintas. Dalam salah satu riwayat yang ketiga, tiap kali umat Nabi SAW lewat jatuh dari jembatan sirat ke neraka, Rasul memegang tangannya. Namun kalau dia berdosa besar yang belum sempat bertobat saat wafat, dia yang melepaskan tangan Nabi dan jatuh ke dalam api. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul berkata, ana indal sirat, aku menunggu umatku di jembatan sirat. Lalu berkata Sayyidina Anas bin Malik, ya kalau selesai di sirat, aku masih bermasalah lagi, di mana aku menemuimu ya Rasulullah, ana indal Allah. Aku berada di neraka Allah. Man syariba minhu la yanfa'uhu abada. Barang siapa yang minum dari neraka Allah tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari juga tentang neraka Al-Kautsar bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku melihat cangkir-cangkir yang mengitari telaga Al-Kautsar lebih banyak dari jumlah bintang di langit. Kita tahu galaksi Bima Sakti tempat bumi ini lebih dari 200 miliar planet. Galaksi Andromeda ratusan miliar planet. Demikian jumlah galaksi itu jumlahnya miliar. Berapa jumlah cangkir-cangkir di telaga Al-Kautsar milik Sayyidina Muhammad. Terkait dengan riwayat yang tiga, jika pecah satu cangkir itu dan jatuh pecahan kecilnya ke bumi, maka semua perhiasan yang ada di bumi masih kalah harganya dengan pecahan cangkir dari telaga Kautsar Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengenai riwayat ini bahwa ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan telaga Kautsar di dalam surga itu pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang kedua mengatakan telaga Al-Kautsar adalah telaga Aud dan bersambung dengan di luar surga. Ini pendapat juga yang kuat. Jadi memadukan dua pendapat ini, Imam Ibnu Hajar mengatakan telaga Haud adalah telaga dari Al-Kautsar yang di dalam surga bersambung keluar surga sampai di telaga Haud. Jadi telaga Haud posisinya di luar surga, tapi akhirnya nyambung ke dalam sampai di dalam surga. Itulah telaga Al-Kautsar yang riwayatnya dikatakan telaga Al-Kautsar di dalam surga. Sedangkan telaga Haud masih belum di dalam surga, karena di saat itu ada orang yang terusir dari telaga Haud sehingga dia diangkat dan dijauhkan dari telaga Haud, tidak boleh meminumnya dan dia masuk ke dalam kehinaan. Menunjukkan itu bukan di dalam surga. Menyatukan dua riwayat di Ibnu Hajar mengatakan telaga Haud bersandar telaga Kautsar mengalir airnya sampai keluar surga, itulah yang disebut telaga Haud. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW juga bersabda, bagaimana indahnya Allah memuliakan Nabi SAW. Baina baiti wa baiti bali riyadhah min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku adalah taman dari tamannya surga yang Allah SWT. Kita selalu berdakwah di Muhammad SAW. Hadir hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya Raudhatus Syarif di Masjid Nabawi, yaitu di Masjid Rasulullah SAW berada terdapat Raudhah di samping makam beliau, antara makam dan mimbar lama beliau. Ada tandanya kalau orang berkuliah tidak murah tahu ya. Nah, Rasul bersabda, di antara mimbarku dan rumahku, yaitu makam beliau itu ya rumah beliau, rumahnya Siti Aisyah dulu. Nah, disitulah tamannya surga. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan yang dimaksud adalah orang yang beribadah di situ akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan sampai ke taman surga, berarti masuk kepada surga Allah SWT. Maka kita yang belum mempunyai kesempatan berkunjung Raudhatus Syarif, kita biasa kita jauh, tapi hati kita ingin di tempat itu. Maka Allah SWT semoga mengelompokkan kita untuk selalu berada dalam kelompok orang yang beribadah di Raudhatus Syarif dan di Masjidil Haram dan di tempat-tempat luhur lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, indahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang paling dicintai Allah dan makhluk yang paling ramah, makhluk yang paling banyak senyum, makhluk yang paling baik, manusia yang paling mulia budi pekertinya. Idza da'ahu miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Kalau seandainya diundang oleh orang yang miskin, beliau terburu-buru untuk datang. Demikian indahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak mau mengecewakan perasaan siapapun, bahkan perasaan hewan pun tidak mau dikecewakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan di dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, ketika Rasul berkunjung ke salah satu rumah kaum Ansar, maka seekor burung berputar-putar di atas kepala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkicau keras. Para sahabat ingin menangkapnya karena dianggap mengganggu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul berkata, "Barang siapa yang mengagetkan burung ini dengan mengambil telurnya?" Burung itu mengadu, telurnya diambil. Rasul berkata, siapa yang mengagetkan burung ini dengan mengambil telurnya di antara kalian? Berkata seorang sahabat, Rasulullah kembalikan telurnya. Hadirin-hadirin demikian, boleh saja orang mengambil telurnya burung tentunya, tapi kalau burung sudah mengadu kepada Sayyidina Muhammad, Rasul kita kembalikan burung-burung itu, jangan kecewakan seekor hewan yang padahal boleh diambil telurnya, tapi karena ia sudah mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi tidak akan pernah bisa mengadu kepada Rasul kecuali mengizinkan Allah. Hadirin hadirat, demikian indahnya budi pekerti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling baik kepada semua, yang baik dan yang jahat, yang fasik, yang saleh, yang beriman dan yang tidak beriman, yang muslim dan yang non-muslim. Tidak ada orang yang lebih sopan kecuali Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana datang seorang pemuda kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan dosa-dosa, ya Rasulullah, riwayat Sahih Bukhari, sudah kebanyakan dosa-dosa, wahai Rasulullah, beri aku hukuman. Rasul diam. Turun ayat, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sungguh pahala itu menghapus dosa-dosa. Hikmat Allah yang menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau orang merasa banyak dosa, maka perbanyaklah pahala, pahala itu akan menghapusnya. Jangan remehkan pengampunan Allah. Ketahuilah pengampunan Allah itu murah, paling mudah Allah mengampuni, lebih mudah daripada seluruh makhluknya. mudah memaafkan dibanding semua para pemaaf, tapi jangan remehkan tawar maafnya Allah. Karena jika Allah membalik hatimu untuk tidak ingin lagi mohon maaf padanya, selesailah kita wafat dalam keinginan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan kemuliaan wanginya majlis-majlis zikir disabdakan oleh Rasulullah SAW melalui Sahih Bukhari, antara jari zikir dan jari, antara jari saleh dan jari su. Orang-orang yang duduk dengan orang yang saleh, orang yang zikir, orang yang doa, seperti orang yang duduk dengan penjual minyak wangi, tidak membeli minyak wangi ke bagian wangi. Orang yang duduk dengan orang yang sedang berbuat maksiat seperti duduk dengan seorang pandai besi yang sedang bekerja, tidak membeli besinya kena pecahan bara apinya. Duduk di majlis seperti ini diingat dan digemuruhkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majlis ini dilimpahi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majlis ini mempercepatmu mencapai tangga-tangga keluhuran dan meninggalkan dosa-dosa. Jika masih juga di antara kita yang masih belum mampu atau masih belum menjalankan ajaran dengan baik, masih meninggalkan sholat, masih belum mampu menjalankan hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang dilarang Allah belum mampu meninggalkan, maka perbanyaklah doa ada yang maha memberi kekuatan. Manusia adalah tempat rumah dada manusia yang tidak ada salah, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua manusia pasti ada salah. Kalau bukan Nabi, ya sudah pasti banyak salahnya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk terindah dan panutan terindah yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mencapai keindahan yang terindah, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memandang kepada indahnya Allah Subhanahu wa taala, surga yang demikian indah dan mulia dengan keindahan yang terus bertambah. Allah memanggil penduduk surga sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, ala nabiyukum ala rabbikum afdal min dzalik, maukah kuberi kalian wahai hamba-Ku lebih dari pemberianku berupa surga ini? Maka mereka berkata, ya Allah, kami sudah kau ampuni dari dosa dan masuk ke dalam surga ini anugerah terbesar, mana ada anugerah lebih lagi? Allah berkata, Billah alaikum ridwani fala astaghfirukum ba'dahu abada. Kuhalalkan kepada kalian ridhoku dan cintaku, aku tidak akan mudah pada kalian selama-lamanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, keridhaan Allah ditawarkan di masa hidup kita. Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa qillat alaihi ridwanullah au kama qala. Barang siapa yang mengucapkan setiap harinya, aku ridha kepada Allah sebagai Tuhanku, dan aku ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabiku, maka sudah layak baginya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin-hadirat, kita kadang-kadang melihat hal itu terlalu jauh. Tidak jauh. Kalau kita ucapkan dan kita niatkan, kita mendapatkannya. Namun godaan setan yang membisikkan kita menjauhkannya. Kalau kita ini kita bertahan, kalau berdoa kepada Allah, berdoa semua kita Allah, berdoa kepada Allah. Kalau enggak, tapi kamu jangan akan berdoa kepada Allah. Gimana kita tidak ridha Allah sebagai Tuhan kita? Kalau kita tidak ridha Allah sebagai Tuhan kita, kita nyembah Tuhan lain, kita nyembah Allah. Berarti kita ridha Allah sebagai Tuhan kita. Gimana kita tidak ridha kepada Islam? Kalau kita tidak ridha kepada Islam, kita keluar dari Islam. Gimana kita tidak ridha kepada Nabi kita sebagai Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi? Kalau kita tidak ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, kita akan memilih Nabi lain. Hadirin hadirat, namun ini tangga yang pertama. Semakin dalam cintamu kepada Allah, kepada Rasulmu dan kepada Islam, semakin tinggi keluhuran. Hadirin hadirat, sekaligus malam ini saya tidak berpanjang lebar karena kami insyaallah malam ini keberangkatan dari 03.30 ke Dubai untuk menghadap guru mulia dan muslim terlalu bila Habib Umar bin Muhammad bin Zahid bin Habib di Dubai, lalu menuju Kairo, lalu menuju Madinah di Nawara dan menuju dari Madramah insyaallah hari Sabtu atau Minggu sudah di Jakarta. Nanti hadirat yang dimuliakan Allah, majlis Rasulullah SAW tetap berjalan, banyak guru-guru yang akan menggantikan saya dalam satu dua hari jika saya tidak hadir ini. Saya berangkat menuju sahibul majlis Sayyidina Muhammad SAW di Madinah di Munawwarah yaitu Rasulullah SAW, majlis Rasulullah yang di Jakarta. Saya titip pada kalian, saya amanahkan pada kalian, jangan sampai majlis ini seperti kejadian Nabi Musa pada pengikutnya, nabinya pergi, pengikutnya kacau balau. Maka jangan begitu, kita tetap hanya beberapa hari kita berpisah, insyaallah kita jumpa lagi, insyaallah hari Sabtu atau Minggu kita akan berjumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa bersama saudaraku, tenangkan diri saudaraku, tenangkan diri saudaraku, tenangkan diri. Kita berdoa bersama, semoga Allah SWT memberikan keselamatan bagi yang akan sabar menuju umrah Madinah dan perjumpaan dengan guru mulia Muslim Al-Abdillah Kami Umar bin Khalid. Untuk saya dan yang berangkat bersama saya dan juga kalian yang di sini di dalam penjagaan Allah SWT, kita semua dan dalam keselamatan. Saya mohon acara kita ringkas karena waktunya jam 10:30. Hadirin hadirat waktu jamin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yeah.